Ajarin Dede main gitar dong. Dede mau belajar. Iya, belajar dikit aja. Penonton boleh enggak? Oh boleh, oke lah. Boleh ya? Boleh, boleh. Dikit aja Pak, dikit enggak apa-apa ya? Deh. Dikit aja. Oke, susah gak sih? Ya apa-apa aja deh yang main gitar buat Dede. Oke, oke. Tapi sambil nyanyi ya, Pak? Iya, iya. Nyanyi bareng ya? Iya.